Apa hukum membuat kaligrafi dengan ayat-ayat Al-Quran seperti yang dibuat di masjid-masjid? Ya, Allah alam, sebatas yang saya tahu, ulama mengingkari hal yang seperti itu. Yani tidak ada contoh dari Nabi, dan itu lebih cenderung kepada tazyin, apa, menghias-hiasi masjid. Orang juga la ya'tabirun, tidak mengambil ibrah dari ayat-ayat itu, lebih condong kepada apa? Keindahan, ya kan? Masjid yang diberi seperti itu, apa orang kemudian membaca kemudian sadar atau masya Allah bagus sekali kaligrafinya? Kan biasanya justru nuansa zina, hiasannya yang lebih dominan. Ya, jadi wallahu alam, tidak jangan dilakukan hal yang seperti itu.